Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali melanjutkan apa yang akan kita baca dari kitab Al-Aqal Al-Fiqhi. Yang tiba-tiba adalah Wakil-Wakil Syekh Al-Fawzan Al-Fawzan Habibullah Ta'ala. Kita sampai kepada pembahasan tentang si pelaku zina kalau seorang budak. Surah Al-Alih Habibullah Ta'ala, wa idha kana zana mamlukan julida khamsina jaldatan. Dan apabila si pelaku zina itu mamlukan seorang budak, maka dia didera 50 kali dera. 50 kali dera. Liqali Ta'ala fil ima, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 25 tentang budak. Allah SWT firman, fa idza usinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihim nisfu ma 'ala al-muhsanati min al-'adzab. Dan jika seorang budak yang telah menikah kemudian dia melakukan fahisyah, melakukan perzinahan, maka hendaklah mereka si pelaku mendapatkan nisfu ma 'ala al-muhsanati min al-'adzab, mendapatkan setengah dari apa yang ditimpakan azab kepada muhsanat, yaitu setengah dari orang merdeka. Wala farqa baina dzakari wal unsa. Dan Syekh menyatakan dan tidak ada bedanya budak laki-laki maupun budak perempuan, maka dia kena dera 50 kali. Wal azabul mazkuru fil Qur'anil Karim bahwa al-jaladu dan azab atau siksaan yang disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim, maka ini adalah bentuknya jalad atau dera. Warajmu wa inkana kat zikra fil Quran fa innahu nasikha lafzuhu wa tilawatuhu wa bakiya hukmuhu. Adapun rajam, hukuman rajam, dan walaupun di sana dulu pernah disebutkan di dalam Al-Quran, namun lafaz tersebut telah dihapus bacaannya, namun tetap hukumnya ditetapkan, tetap ada. Kemudian poin berikutnya, kalau Al-Ma'alih Habibullah Ta'ala, wala tadribu ala raqiqah, Dan bagi seorang pelaku zina, yaitu yang berupa rakik atau budak, ini tidak diasingkan, tidak diasingkan, hanya di dalam 50 kali saja, tidak diasingkan sebagaimana orang merdeka. Di anak izalika istirahatan di sayyidihi, karena kalau budak ini diasingkan, maka tentunya akan membahayakan, merugikan sayyidnya atau pemiliknya. Walian nasanata lam yarid fiha takribul mamluki idza zana. Dan di dalam sunnah juga tidak disebutkan, ya, tidak ada tentang pengasingan bagi budak yang melakukan perzinahan itu, tidak ada riwayatnya. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam fil amati idza zanat wa lam tahsan idza zanat fatriduha summa in zanat fatriduha summa in zanat fatriduha wa lam yaqul tadribuha wa lam yaqul tadribuha. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah di dalam perkara imak perbudakan atau budak perempuan apabila berzina, kemudian dia itu belum menikah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza zanat," apabila perempuan budak tersebut berzina, maka deralah. Kemudian apabila dia berzina lagi, maka deralah. Kemudian apabila dia berzina lagi, maka deralah. Dan tidak menyebutkan tentang diasingkan. Kemudian poin berikutnya, wala yajibul haddu illa idza khalal wad'u minas syubhati. Dan tidak ada kewajiban didera atau mendapatkan hukuman apabila tidak melakukan persetubuhan yang apa persetubuhan sebut sebagai subhat. Maksudnya apakah orang tersebut melakukan benar-benar persetubuhan atau tidak, ini masih subhat, masih subhat, masih subhat, belum bisa dipastikan, maka tidak wajib untuk ditegakkan had. Liqali sallallahu alaihi wasallam adra'u al-hududa bisubhati mastata'tum. Tinggalkanlah hudud, tinggalkanlah hukuman hukuman had apabila di sana terdapat subhat, sesuatu yang masih samar, mas tidak tahu, sebisa kalian. Pasal Jawa At-Tirmidzi dengan hadis Aisyah. Dikeluarkan juga Imam Ibn Majah dari Abu Hurairah. Fala hadza ala man wata'a imra'atan yadunuha zawjatahu. Maka tidak dihad, tidak kena hukuman bagi seseorang yang mensetubuhi seorang wanita yang dia menyangka bahwasanya wanita tersebut adalah istrinya. Maka tidak terkena hak. Ya, dia menyangka bahwasanya yang disetubuhi tersebut adalah istrinya. Ternyata bukan. Bisa terjadi ya. Kalau enggak terjadi mungkin enggak ditulis oleh para ulama. Bisa saja terjadi. Keliru kan misalnya ya, keliru. Jalan gelap misalnya. Enggak ada lampu, keliru masuk rumah. Disangka rumahnya sendiri. Di situ ada perempuan. Ternyata keliru. Bisa saja ya, bisa saja. Bisa kan ya. Maka kekeliruan ini atau orang yang melakukannya menyangka bahwasanya dia telah menyetubuhi istrinya sendiri, ternyata bukan. Allah Taala fi aqdin batilin iqtada sihatahu, atau dia telah melakukan persetubuhan dengan wanita dengan akad yang batil. Dengan akad yang batil sedangkan dia berkeyakinan bahwa itu adalah akadnya sahih. Dengan keyakinan bahwasanya akadnya adalah sahih seperti kemarin ya. Misalnya menikahi seorang wanita yang hamil ya kan. Ini kan nikah batil ya. Subhat. Namun dia apa? Dia berkeyakinan bahwa nikahnya itu tetap sah. Padahal waktunya enggak benar ya. Sampai wanita tersebut melahirkan baru boleh dinikahi. Awat awi nikahin muhtalifu fi. Atau seseorang menyetubuhi dalam pernikahan yang berbeda. Ya. Maksudnya berbeda agama misalnya. Dikiranya boleh ya kan. Dikiranya boleh. Misalnya ada suami istri ya kan. Non muslim. Ternyata istrinya itu diam-diam telah masuk Islam ya kan. Diam-diam masuk Islam. Ya harusnya apa? Dia tidak boleh. Ketika dia telah masuk Islam maka tidak boleh digauli sampai dia suaminya juga masuk Islam. Maka ini subhat. Alkan ayat jahlu tahrima az-zina bahwa qaribun ahdi bil Islam. Atau seseorang yang memang dia bodoh, tidak tahu tentang perkara haramnya perzinahan, karena dia baru saja masuk Islam atau sebagai orang mu'alaf belum tahu tentang hukum-hukum Islam. Maka ini juga tidak bisa ditegakkan had. Al-Nasya'a fi ba'diyatin ba'nidatin andari Islam. Atau orang tersebut setelah melakukan perzinahan atau melakukan dia orang yang tumbuh di negeri yang sangat jauh, pelosok jauh dari negeri Islam, jadi tidak mengetahui tentang hukum perzinahan. Itu ternyata dosa, tidak boleh ya. Ada yang seperti ini, ada di timur sana. Orang kalau sudah bergaul laki-laki perempuan selama tidak hamil maka tidak dosa. Ada yang seperti itu. Karena sering ya mungkin ulah karena kurangnya pengetahuan tentang ajaran Islam sehingga mereka bebas. Al-kanatil imra'atu makruhatan atau mukrihatan ala zina, atau seorang perempuan yang memang dipaksa, mukrah, mukrah dibaca untuk melakukan perzinaan, maka yang seperti ini tidak dicatatkan perzinaan. Apakah dipaksa atau mungkin dikasih apa sesuatu yang mabukkan, ya, sehingga dia tidak sadar sehingga terjadi perzinaan. Maka yang seperti ini tidak ditegakkan had. Qala Ibnu Munzir, Allah berkata, Al-Imam Ibnu Munzir rahimahullah, "Ajma'a kullu man nahfadu anhu min ahli ilmi anna hududa tatra'u bisyubhat." Telah ijma', telah sepakat setiap orang yang kami ketahui, ya, dari ahli ilmi, bahwasanya hudud menegakkan hukum had ini batal dengan adanya syubhat. Batal adanya syubhat seperti tadi, ya, sesuatu yang masih bermasalah, apakah dipaksa, apakah mungkin baru kena masuk Islam sehingga tidak tahu tentang hukum Islam, atau mungkin karena berbeda, atau adanya pernikahan batal menganggap nikahnya terasa, ya, atau orang mungkin keliru menyangka bahwasanya orang tersebut melakukan dengan istrinya, ternyata bukan dengan istrinya. Intaha, selesai perkataan Ibnu Munzir rahimahullah. Kemudian Aisyah menyatakan, wa hadza man yasara atau min yusri hadhihi syari'ah, maka perkara ini karena adanya syubhat kemudian tidak ditegakkan had, maka ini adalah kemudahan dari syariat ini. Bi anna syubhata tadullu ala adami ta'aqquduhu, ta'aqquduhu, ta'ammaduhu bil jarimati. Karena yang namanya syubhat, sesuatu yang samar, ini menunjukkan bahwasannya si pelaku tersebut, pelaku kejahatan tersebut tentunya tidak adanya niatan, ya, tidak ada niatan melakukan pelanggaran, tidak ada niatan melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala yaqul, dan Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Ahzab, Al-Ahzab ayat 5, walaisa 'alaikum junahun fi ma ahtaktum bihi walakin ma ta'ammalat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan tidak ada dosa bagi kalian terhadap perkara-perkara yang kalian salah, terjatuh ke dalam kesalahan. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, akan tetapi yang berdosa itu adalah tatkala kalian memang meniatkan di dalam hati-hati kalian, hati-hati kalian untuk berbuat salah. Wa kana Allahu ghafurur rahim, maka Allah SWT yang maha ghafur, pengampun lagi maha penyayang. Sehingga seorang yang melakukan kesalahan tanpa ada niatan untuk melakukan kesalahan, karena mungkin banyak hal, ya, bodoh atau enggak tahu dan sebagainya, maka tentunya di sisi Allah SWT diampuni. Kemudian poin berikutnya, wa min syurati wujub iqamatil haddi 'ala zani subutu wuku'i zina minhu walaisbutu ila fi ahadi amrain. Dan termasuk dari syarat-syarat, wajibnya ditegakkan hak bagi pelaku zina atau perzinaan, yaitu ditetapkan adanya kejadian bahwasanya di sana benar-benar ada perzinaan, dan tidak bisa ditetapkan adanya kejadian perzinaan kecuali dengan salah satu perkara ini. Al-amru awal, perkara yang pertama, ayyukirra bihi arba'a arrafin, adanya pengakuan si pelaku ya, mengaku sendiri sebanyak 4 kali, sebanyak 4 kali mengaku sendiri ya, mengaku sendiri sebanyak 4 kali. Berdasar kali ini hadis Ma'ad ibn Malik yang demikian sebagaimana dalam hadis Ma'ad ibn Malik seorang sahabat radhiyallahu anhu. Bainahu i'tarafa indan Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'a maratin. Sesungguhnya Ma'ad dahulu berterus terang ya, mengaku di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 4 kali. Al-Ula, Sunnah Asalnya, sampai keempat. Barat jauh hata atmala arba'a maratin. Maka tidak ditolak pengakuan tersebut sampai benar-benar dia mengaku 4 kali. Walau kalama sunaha yakti. Riko mati hati alaihi bihi, walaupun pengakuan kurang dari 4 kali ini cukup ya. Namun untuk menegakkan had ini 4 kali. Wa yusharatu li sihhatil iqrari bizina ay yusriha di hati kafir wadi, dan syarat sahnya pengakuan terhadap perbuatan zina ini benar-benar jelas hakikat dalam watak itu menyetubuhi, benar-benar melakukan persetubuhan. Wa alla yanti'a an ikrarihi hatta yuqama 'alaihi had, dan orang tersebut tidak kembali, tidak mencabut pengakuannya sampai ditegakkan hukum had ya. 4 kali iya saya 4 kali, ditanya lagi iya saya benar nih, tanya lagi iya benar. Mungkin kamu cuma berdoa saja. Enggak, benar. Benar, iya lagi. Sampai 4 kali. Ya. Walalam yasrah yasrah di zikri hakikati zina lam yahad. Dan kalau apa yang disebutkan dalam perjalanan itu tidak sorry, tidak jelas, tidak jelas melakukan persetubuhan, maka tidak bisa ditegakkan hukum had. Ihtimal anahu arada ghairahu mimma la yajibu had min al-istimta'il muharram, karena di sana adanya ihtimal, kemungkinan ya, yang dimaksud pelaku tersebut bukan persetubuhan ya, selain dari persetubuhan dari apa-apa yang tidak bisa ditekan hukum had, seperti apa istimta'il muharram, yaitu perkara-perkara yang mendekati dari perzinaan ya, mungkin berpelukan ya. bibir ketemu bibir dengan bibir, tangan dengan tangan, namun tidak sampai melakukan persetubuhan, maka yang seperti ini tidak ditegakkan hukum had. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lima is hina ma aqarra indahu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ma'is radhiyallahu anhu tatkala Ma'is ini mengaku di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "La'allaka qabbata aw zamaska aw nazarta." Atau mungkin kamu hanya mencium saja. Atau mungkin kamu hanya pegang-pegang saja. Atau mungkin kamu hanya lihat-lihat saja. Ini apa? Ihtimal, kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Orang tersebut menganggap bahwa tersebut telah melakukan perzinahan. Kalau iya, cuma itu saja, ya maka tidak bisa ditegakkan. Qala, tapi Ma'is berkata, lah, enggak, saya tahu itu. Faqala ma'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam liistidahi hatta zalat kull ihtimalat. Dan diulang-ulang pengakuan ya Ma'is tersebut, enggak, benar-benar tahu saya itu. Karena persetubuhan itu tahu, enggak cuma itu saja. Dan ternyata pengulangannya telah menjadi jelas bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sampai tidak ada lagi kemungkinan-kemungkinan yang lain kecuali yaitu ya, memang benar-benar hakiki melakukan persetubuhan. Walau raja'an al-ikrarihi qabla iqamatil haji alaihi lam yakum atau lam yukam alaihi. Dan kalau seandainya orang yang mengaku tersebut ya, kemudian mencabut pengakuannya ya, sebelum memang ditegakkan hukum had, maka tidak bisa ditegakkan hukum had. Misalnya, gimana? Kamu benar nih, berzina. Iya benar. Ya, mungkin kamu lupa atau mungkin kamu blunder dan sebagainya. Enggak, benar kamu melakukan. Ya, tenang, kamu siap ya, dapat hukuman ini dan itu ya, dicambuk. Misalnya, wah saya takut, enggak. Anak, tak takut melakukan saya misalnya. Enggak jadi mengaku misalnya. Tapi saya kayak mimpi tidur kemudian jalan-jalan ketemu perempuan misalnya. Berarti apa? Berarti dia mencabut pengakuannya. Mencabut pengakuannya. Gimana nih? Jadinya kamu melakukan produk? Enggak, saya enggak. Berarti dia apa? Dia kembali lagi. Yang tadinya dia ngaku kemudian tidak ngaku. Maka yang seperti ini tidak ditegakkan hukum had. Karena dia apa? Kembali dari mencabut dari pengakuannya. Wa dzalika lima sabata an taqririhi sallallahu alaihi wasallam ma'idan wa ghairahu maratan ba'da maratin la'allahu yarji. Yang demikian sebagaimana yang telah tetap hadis yang sahih, yaitu dari takrir pengakuan Ma'is ya, radhiyallahu anhu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang lainnya yaitu maratan ba'da maratan la'allahu yarji. Maksudnya dia mengaku ya kan, saya begini. Maka dikasih waktu ya sama Rasul, ya mungkin kamu begini, begitu, hanya berdoa, dikasih antara ya. Bisa jadi dia apa? Rujuk ya, bisa jadi dia mencabut pengakuannya ya. bisa jadi dia mencari pengakuannya. Jadi dikasih apa? Dikasih tenggang waktu ya, untuk benar-benar pengakuannya benar-benar mantap atau enggak ya. Dan kalau seandainya dia mencabut pengakuannya, ya sudah, tidak ditegakkan hukum had. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam lima haraba ma'is. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala ma'is ini lari ya kan? Lari. Ternyata apa? Takut ditegakkan hukum had ya kan. Tapi apa? Ya sudah kadung, sudah kadung mengaku 4 kali. Wahala salat tumuhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahala salat tumuhu, apakah kalian tidak tinggalkan saja ma'is ini? La'allahu yatubu wa yatubullahu alaihi, semoga dia bertobat kemudian Allah SWT mengampuni tobatnya. Namun alhasil akhirnya ma'is ini dikenai hukuman. Intinya bahwasanya pengakuan ini dikasih antara ya, waktu untuk benar-benar sampai jelas ya, sampai jelas pengakuan tersebut apakah pengakuan yang benar-benar melakukan perizinan yang hakiki atau tidak. Amrusan ini perkara yang kedua, jadi syarat bisa ditegakkan hukum had ini perkara yang kedua yaitu ayat hadabihi alaihi arba'ata suhudin, ada orang yang menyaksikan yaitu sebanyak 4 orang saksi, adanya orang yang menyaksikan perbuatan perzinahan tersebut 4 orang saksi. Jika ditaala sebagaimana firman Allah Taala di dalam surat An-Nur ayat 13, laula ja'u 'alaihi bi arba'ati syuhada, tidakkah seandainya mereka mendatangi perkara tersebut dengan apa? Dengan menghadirkan 4 saksi. Waqalu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nur ayat 4, walladzina yarmuna al-muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, dan orang-orang yang menuduh orang yang baik-baik melakukan perzinahan kemudian dia tidak mendatangkan 4 orang saksi. Ini apa? Ini ditegakkan hukum had, ini adalah dengan 4 orang saksi. Waliqalihi ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 15, wastazidu 'alaihin arba'atan minkum, dan adalah disaksikan oleh 4 orang di antara kalian. Kalau enggak 4 orang enggak bisa. Dan benar-benar melihat secara langsung. Dan nanti ada syarat-syarat juga. Persaksian yang memenuhi syarat. Bahwanya wa yusyaratu li sihhati syahadatihim alaihi syurutun. Dan disyaratkan juga sahnya persaksian tersebut dengan syarat-syarat berikut ini. Masih ada syaratnya. 4 orang saksi diterima persaksiannya dengan sekian syarat, yaitu ada 5 syarat. Awal yang pertama, ayyushidu alaihi fi majlis wahid, adalah mereka 4 orang saksi tersebut mereka memang menyaksikan dalam satu majlis, satu peristiwa ya. Enggak bisa misalnya 2 orang bersaksi, iya si fulan telah melakukan ini dan itu. gimana di sana. Kemudian didatangi lagi doa, ya saya menyaksikan, tapi bukan kemarin, ya kemarinnya lagi, ya dia juga tidak bisa ini ya. Harus satu majlis, satu tempat sekaligus empat saksi, ya. Tidak bisa apa, beda tempat tidak bisa. Ya. Saya juga menyaksikan, tapi bukan yang kemarin, kemarinnya lagi. Terus ya, ya pelakunya dia juga tidak bisa ini ya. Berarti berapa? Cuma dua tok. Kalau yang ini saya enggak menyaksikan kemarin itu. Yang kemarinnya saya menyaksikan enggak bisa gitu ya. Ada satu majelis. Asal yang kedua ayyashadu alaihi bi zina wahid. Waqi'ah wahidah. Kalau yang tadi ini satu majlis ini satu tempat. Satu tempat berarti orang yang bersaksi ya kan, satu tempat. Nah, kalau kejadiannya satu tempat berarti ya, orang yang melihat berarti satu tempat juga ya. Tidak bisa misalnya kejadian di Ngawi. Kemudian yang satu apa? Yang satu saksinya yang dua orang Ngawi. Kemudian yang dua misalnya orang Bojonegoro misalnya. Tapi enggak di Ngawi. Yang seperti ini syarat yang pertama ini gugur enggak bisa. Tapi harus benar-benar di Ngawi semua. Kejadiannya karena di Ngawi, maka para saksi ini juga semuanya di Ngawi di tempat yang sama di situ. Kemudian asan yang kedua, para saksi tersebut dia menyaksikan dalam satu peristiwa. Ini yang tadi ya. Dalam melakukan satu peristiwa. Benar-benar empat orang ini melakukan dalam satu peristiwa, melihat dengan mata kepala sendiri. Bukan dengan rekaman video ya, enggak. Bukan dengan rekaman, benar-benar melihat dengan kepala. Ini loh, ini buktinya nih, CCTV rekaman. Wah ternyata telah diedit misalnya. Tidak bisa seperti ini. Video tidak cukup. Sekarang tuh banyak orang tuh yang pintar apa ngedit. Mukanya diganti, muka orang lain. Persis sama. Sekarang banyak seperti beredar ya kan, sehingga video settingan nggak bisa diterima sebagai kesaksian. Banyak film-film itu banyak yang memakai settingan-settingan yang palsu, bahkan bisa orang yang telah mati bisa main lagi ya kan. Kenapa? Ya pernah lihat apa, ada wajahnya kemudian ditempel ke wajah yang lain, orang lain. Tapi benar-benar pakai mata kepala sendiri. Dalam satu waktu, satu kali kejadian. Adapun kejadian yang lain, makanya tidak bisa di, misalnya dua orang tadi ya, dua orang menyaksikan satu kejadian. Nah, dua orang yang ahli menyaksikan tapi kejadian yang dulu misalnya. Dia saya juga menyaksikan tapi bukan yang kemarin tapi yang dulu. Nah, yang sebelumnya enggak bisa. Adapun yang sekarang saya enggak menyaksikan misalnya. Maka enggak bisa. Harus empat orang saksi sekaligus dalam satu kejadian. Asalis yang ketiga, ayat syifuz zina bima yadba'u kulu ihtimali akulau ihtimalati an iroh jadi warihi minah istimta ilmahalam. Menjelaskan atau bersih makna perzinaan tersebut tidak bisa diterima dengan adanya kemungkinan-kemungkinan yang lain yang di sana menjadikan arti bahasanya itu bukan perzinaan atau hanya perkara-perkara yang mendekati zina. Maka yang seperti ini tidak bisa, harus benar-benar hakiki, benar-benar persetubuhan, bukan yang lainnya. Di anna zina qad yu'abbal bihi amma la yajibul hadd. Karena yang namanya perzinaan ini bisa digambarkan ya dengan apa-apa yang tidak bisa di bisa juga sesuatu yang tidak wajib untuk dikenai hukuman ya. Sebagian jalan hadis ya kan, mata berzina setelah dia melihat, tangan berzina setelah dia memegang ya kan, kaki berzina setelah dia melangkah, ini juga dinamakan zina namun bukan yang hakiki. Para Buddha mentasrihihim bihi ritan ta'fiyah subhan, maka harus jelas perkara tersebut benar-benar persetubuhan yang akan menghilangkan subhan. Kejadian seperti ini kalau enggak di tempat terbuka mungkin susah ya, bisa dilihat empat orang. Arabi yang keempat, ayakunu rijalan udulan. Empat orang saksi tersebut adalah orang-orang laki-laki yang adil. Fala tukfar bihi syahadatun nisa wala syahadatul fusaq, maka tidak bisa diterima persaksian dari saksi dari kalangan wanita dan juga diterima saksi dari kalangan orang-orang yang fasik. Orang yang fasik itu orang yang melanggar hukum-hukum Allah ya. Biasa melanggar hukum-hukum Allah ya. Bermaksiat. Maka pelaku-pelaku maksiat, orang yang melanggar hukum Allah, ini tidak bisa dijadikan saksi karena bukan orang yang adil. Al-Famis yang kelima, ala yakuna fihim man bihi man'un min amyan aw walihi. Keempat orang saya tersebut di sana tidak ada sesuatu yang menghalangi dari persaksian seperti misalnya buta atau yang lainnya, benar-benar waras ya kan empat orang saya tersebut. Ataupun kalau buta maka tidak bisa dijadikan saksi, gimana bisa melihat ya. Atau orang gila misalnya tidak bisa dijadikan saksi karena terhalang persaksiannya dari perkara-perkara yang bisa menghalangi persaksiannya dari kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Fa'inistalah syaratun min hadihi syurut afdaluput. Satu syarat dari syarat-syarat ini, wajaba iqamatu hadil qadfi alaihim. Apabila salah satu salah saja ini enggak ada, luput, maka wajib ditegakkan hukum qadf, hukum menuduh kepada para saksi. Misalnya ada orang datang, tiga orang ya kan, misalnya beraksi ini, ada empat orang misalnya datang, saya bersaksi benar melihat Tapi yang satu misalnya hutang, nah yang seperti ini berarti yang bersaksi justru malah kena apa? Kena hukuman, yaitu hukuman menuduh, bukan yang dituduh, tapi yang saksi terlebih yang kena hukuman, yaitu menuduh orang berzina. Atau kurang dua atau kurang empat misalnya, hanya tiga orang, maka ini juga tidak bisa ditegakkan hukum had. Justru si saksi-saksi ini justru malah kena hukuman, yaitu hukuman menuduh. Li'anahum qadhafah, karena mereka berarti apa? Sedang menuduh orang berzina, ya. Kalaulahu wabillahu ta'ala yaqul, dan Allah SWT berfirman di dalam surat An-Nur ayat 4. Waladina yarmuna musonati sumalam yaktu bi'abil syahada fajriduhum samani najada. Dan orang-orang yang menuduh orang baik-baik kemudian tidak bisa mendatangkan orang, empat orang saksi, maka deralah 80 kali. Sehingga justru saksi yang tidak memenuhi syarat ini yang bahkan terkena hukuman, yaitu didera 80 kali. Sehingga apa? Jangan main-main, ya kan? Jangan main-main. Ya saya saksi sudah saksi. Ya dulu kamu gak tahu, ya. Setelah ditanya-tanya ternyata tidak memenuhi syarat, ya kena sendiri, ya. Kena sendiri. Ya saya bersaksi, tapi yang bukan yang kemarin, yang kemarinnya, ah jadi sudah batal ini. Yang satunya lagi, misalnya. Itu misalnya, oh, saya melihat, cuma melihatnya. Ya saya tahu loh di malam-malam berduaan di apa di rumah, gitu toh, iya batal, cuma berduaan. Oh, kamu yakin dia itu telah melakukan persetubuhan? Ya, saya enggak lihat. Gelap misalnya. Enggak bisa. Gelap juga kelihatan. Yang jelas berduaan di sana. Enggak bisa. Harus benar-benar lihat. Melakukan persetubuhan. Kalau seperti ini, berarti apa? Yang menuduh ini justru yang kena dera. Orang yang bersaksi justru yang kena dera telah menuduh orang. Jadi terkena apa? Dera 80 kali. Sehingga hati-hati, ya kan? Ya, perkara menegakkan hukum hari ini tidak main-main, tidak gampang-gampangan, ya. Wah, sebarkan nih video-video. Tidak bisa seperti itu. Itu bukan bukti. Bukan saksi, mungkin bisa bukti, tapi bukan bisa dipersaksikan. Sehingga perkara yang benar-benar ya tidak mudah dan benar-benar sesuatu yang jelas. Barang alaih rahmatullah ta'ala. Wasubudu zina bilbayyinatil mazkurati al-iqrari mutawakai minal ulama. Dan ditetapkan adanya perbuatan zina ini dengan bukti-bukti yang telah disebutkan, ya. Maka di sana itu ada saksi yang memenuhi syarat atau adanya pengakuan sendiri, itu empat kali pengakuan. Kalau saksi itu empat orang saksi yang adil dan memenuhi persyaratan yang lima ini, ya. Maka baru bisa ditegakkan hukum had sebagaimana yang telah disebutkan oleh para ulama. Lakat ikhtilafu hal yasbutu bi amrin saris, bahwa al-habal. Dan para ulama mereka telah bersih-bersih pendapat ya, tentang ditetapkannya perkara yang ketiga, yaitu adanya kehamilan. Nah, gimana kalau melihat orang wanita hamil, enggak ada suaminya dan dia bukan budak misalnya, gimana nih? Ini yang istilah diantara para ulama, apakah kena hukuman atau tidak? Orang didatangkan wanita hamil nih, jelas ini, dan tidak ada suaminya dan dia bukan seorang budak. Maka istilah para ulama, kama lau hamalat imra'atan la zawja laha, ulatan wislat. Kita balik dulu, kita teruskan kesempatan yang kata Nabi Tenggara Ibatana. Barakallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.